Mitra Bisnis, Pas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Solo. Apakah Anda termasuk orang yang kikir? Apakah Anda justru sekarang jadi pengen orang kikir? Nah, karena kan kalau dibilang kikir itu positif, pasiennya juga pengen berubah jadi orang kikir dong. Ayo ngaku. SMS dong di 9122 ya, ketik pas, PAS, lalu spasi nama Anda, kota, dan apa yang Anda ingin sharekan dengan kita di sini ya. Oke, Bang Kavi, kita ngobrolin lagi mengenai kikir ini ya. Dan tadi sudah sedikit diceritakan bahwa yang pengen kita share tuh yang positif kok, bukan yang negatifnya gitu. Ini ada SMS nih dari Pak Apri di JKRT. Bang, bukannya di agama itu, ada di sebagian agama kali ya, mengajarkan untuk tidak boleh kikir dan kita ini harus berbagi. Bagaimana dengan konsep kikir ini, Bang? Iya, memang kalau secara agama memang kita harus ini. Cuman kan kalau dalam konteks gitu loh, kita menolong sesama dan kemudian kita sharing sesama, memang harus begitu. Kita nggak boleh kikir. Tetapi dalam memanage gitu loh, memanage sebuah corporation gitu loh, memanage suatu perusahaan yang besar gitu loh, suatu perusahaan lah, bukan harus besar, tapi manage suatu perusahaan gitu loh, kan perhitungannya harus jeli, cermat gitu loh, dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegagalan dalam bisnis itu kebanyakan adalah mismanage karena pengaturan dan pengurusannya yang nggak benar. Nah, dalam salah satu pengurusan dan pengaturan yang nggak benar itu seringkali orang yang misalnya perusahaan itu sangat mudah sekali terkena musibah gitu loh, karena misalnya tidak mampu mengatur cash flow. Jadi perputaran uangnya tidak bisa ngatur gitu loh, di uangnya seperti itu. Nah, karena tidak bisa mengatur, akhirnya perusahaan itu menjadi harus minjem duit, bangkrut, dan seterusnya. Jadi dalam bisnis itu ada perhitungan-perhitungannya sendiri gitu loh, yang mau tidak mau. Nah, strategi kikir itu artinya bukannya kita pelit gitu loh, tetapi memang harus punya suatu kekuatan untuk memang benar-benar berhemat, dan kemudian juga kagak bisa jor-joran gitu loh, karena kalau berhitungnya kurang cermat dan kurang pandai dan tidak kikir ya dalam perusahaannya, wah, perusahaannya akan sangat rentan menghadapi serangan-serangan finansial. Nah, ini yang harus dicermati juga mengenai kikir yang satu ini. Artinya kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Enggak melulu harus dalam sebuah perusahaan besar, tapi diri kita sendiri, kita juga harus kikir sama diri kita sendiri gitu, Bang, untuk mencermati supaya aku enggak boros lagi, aku enggak belanja yang tidak diperlukan begitu. Iya, jadi kan misalnya umpama begini. Ada orang yang melakukan sesuatu gitu loh ya, itu melihat angkanya. Jadi misalnya gini, kita mau akhir tahun mau makan-makan di suatu sebuah perusahaan mau makan-makan. Pegawainya ada 50 gitu loh, oke? Mereka ada 50. Kalau mereka mengeluarkan uang gitu loh ya, katakanlah sampai 2 juta gitu loh, kemudian untuk makan-makan 50 orang. Terus dia bilang, wah, mahal banget gitu loh. Udah deh, Hoka-Hoka bento aja gitu loh. Katakanlah, ya kan, misalnya kan, atau warteg aja atau gimana gitu. Tiba-tiba dihemat lah, dari 2 juta itu bisa dihemat 1 juta gitu loh. Orang udah girang, weh, berhemat 1 juta gitu loh. Tapi kalau menurut saya, yang dihemat 1 juta, tapi kan toh, itu juga gak tiap bulan gitu loh, gak tiap hari gitu loh. Jadi, mungkin ya dalam kasus itu, sebenarnya kalau harus keluar 2 juta ya 2 juta. Ngapain juga dihemat sampai 1 juta misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang berpikir kalau hal-hal yang kecil aja gitu loh, Tidak mau berhemat gitu loh. Terus kemudian akhirnya akan melebar karena kebiasaan gitu loh. Dan ini yang cenderung katanya menjadi sesuatu yang kelihatannya menular. Dan di perusahaan akhirnya menjadi sesuatu yang keterusan gitu loh, sehingga tidak lagi bisa berhemat gitu loh. Nah, padahal menariknya gini nih, Bang. Tidak semua orang itu punya bakat loh. Tidak punya bakat berhitung, tidak punya bakat cermat, seleboran gitu kan juga ada. Oh iya, sangat. Dan ada orang kan yang matanya enggak sanggup gitu loh ngelihat kata-kata sale. Betul. Obral. Itu maunya belanja aja gitu ya. Kalau Dona sih suka nggak cermat ngitung duit sebenarnya. Jadi kalau ada duit gitu malah aku bingung. Oh. Selalu meleset ngitungnya. Kalau ngabisin cepat. Jadi kalau besok dapat duit, mau ya disimpan di saya saja. Kan gue mau dapat amplop. Oke, ini maksudnya gimana sih ini Bang Eman nih, mungkin ada salah SMS atau memang mau SMS ke kita nih? Oke. Jadi mungkin agak-agak kurang jelas ya. Silakan Anda kirimkan untuk SMS-nya di 9122. Ketik pas PAS lalu spasi nama Anda, kota, dan apa yang ingin Anda sharekan dengan kita di sini. Kalau ngomongin kikir, apakah Anda termasuk salah satunya? Nah, silakan. Mau yang salah satunya tapi negatif atau positif nih? 6339160 atau Anda di luar Jakarta 0810 pas FM. Nah, kembali lagi nih Bang. Tidak semua orang itu cermat berhitung. Artinya kikir ini juga tidak, memang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang atau bisa pasti dilakukan even mereka nggak bisa buat cermat gitu. Iya, jadi gini, saya kebetulan ya dulu pernah belajar dari seorang ibu yang benar-benar secara insting dan naluri gitu loh, itu sangat lihai dalam mengatur keuangan gitu. Jadi ya, waktu saya bertemu dengan beliau dan bercerita, berdiskusi banyak hal gitu loh. Satu hal yang dia ceritakan sama saya kan begini. Dia bilang, dalam membuat planning keuangan di suatu perusahaan, dia bilang, kita ada dua cara. Cara yang pertama, kita gak menghitung akhirnya. Kita, pokoknya ini tahun, kita harus sales, kita harus naik sekian. Kemudian kita harus kurangi beban sekian gitu loh, supaya untung kita sekian gitu loh. Tapi ya, menurut dia, seringkali sesuatu yang kelihatannya tidak berdosa dan cara menghitung yang ini gitu loh, itu menurut dia salah gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita mau meningkatkan penjualan, tapi kita potong ongkos di mana-mana gitu loh, okay, kemungkinan besar kan nggak akan tercapai gitu loh. Ya kan? Ya. Salesnya itu karena biaya pemasarannya dipotong, iklannya dipotong gitu loh. Nah, yang menarik nih adalah kalau dia berpikir gini, yang mesti ditentukan adalah akhirnya berapa, mau rugi, mau untung. Nah, kemudian dihitung ke depan. Nah, kalau memang kita mau untung X misalnya, untuk mencapai keuntungan tersebut, dia bilang harus butuh misalnya sales sekian. Terus kemudian harus butuh biaya pemasaran sekian gitu. Jadi sebenarnya yang menarik di sini adalah dalam melihat gitu loh, itu adalah wisdomnya, gitu loh, wisdomnya, okay, filosofis. Ada banyak gitu cara ya untuk menentukan itu. Kita terima penelpon dulu nih. Halo Ibu Yohana. Iya, selamat sore. Oh, sore Ibu, silakan Ibu. Saya cuma mau komen. Saya kira ada bedanya ya antara hemat, pelit sama kikir. Oke, okay, silakan. Kalau hemat, misalnya saya waktu masih kecil, saya nggak pernah disuruh, ayo kamu harus kikir supaya kaya raya gitu, nggak pernah tuh seperti itu gitu. Tapi kamu harus hemat supaya bisa kaya nantinya kalau udah besar. Nah seperti itu kan. Saya kira secara morfologi itu agak beda loh Bang. Misalnya kalau hemat, itu Warren Buffett itu kan memang dia orang hemat. Tapi untuk dia adalah orang yang sangat generous. Buktinya dia nyumbang ke Yayasan Bill Gates. Bahkan warisannya pun sebagian besar diberikan kepada Foundation Bill Gates itu gitu loh. Sedangkan kalau kikir, dia pelit sama orang lain, juga sama dirinya sendiri. Oke. Okay. Sedangkan kalau pelit, saya kira kalau pelit ya nggak sesadis kikir gitu loh. Ini menurut pandangan saya ya Bang ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kikir tuh sangat pelit dan sangat kejam terhadap orang lain gitu. Oke, itu kikir ya. Oke Bu Yohana, terima kasih. Kita ke Ibu Dwi dulu nih. Bu Dwi, selamat sore. Halo. Sore, iya. Silakan Ibu. Halo. Iya Ibu, jangan bengong loh, kelamaan kesamber ntar nih Bu. Silakan Ibu. Itu mirip sama itu tadi sebenarnya, kalau dibilang kikir itu ya terhadap orang lain, kalau yang terhadap diri sendiri itu hemat. Kan di dalam apa Warren Buffett ajarkan itu sebenarnya tentang hemat, cara menghemat yang smart bagaimana. ya, di dalam perhitungannya supaya apa tidak menimbulkan banyak pengeluaran sehingga mendatangkan kerugian buat perusahaan. Okay. Kikir yang dimaksud untuk orang lain sebenarnya, kalau pelit dan kikir itu terhadap orang lain berbicara itu. Okay, baik. Ya. Terima kasih Ibu Dwi Wani, luar biasa ibu-ibu nih bacanya udah Warren Buffet semua ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita mesti break.